hidup tidak selalunya indah, langit tak selalu cerah, suram malam tak berbintang. Itulah lukisan alam, begitu aturan Tuhan. Selalunya indah, langit tak selalu cerah, suram malam tak berbintang. Itulah lukisan alam. Jadilah rumput nan lemahku, tak luruh ikut ribut bagai karang di dasar lautan. Itulah lukisan alam.